Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin liyaumiddin. Setelah Al-Mu'alif Rahmat Allah menyebutkan kaedah-kaedah pada fasal-fasal sebelumnya, baik kaedah terkait tentang nama-nama Allah SWT yang mana kita ketahui telah kita lewati ada 7 kaedah. Asma Allah SWT kulluha husna, kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, asma Allah SWT a'lam wa awsaf. Nama-nama Allah SWT a'lam sebagai nama bagi Allah SWT dan awsaf. Demikian pula nama Allah SWT terkandung padanya sifat-sifat. Kaedah yang ketiga, apa yang ketiga? Asma Allah SWT indalat ala wasmin muta'addin tadammanat salah satu umur. Wa indalat ala wasmin muta'addin tadammanat amrain. Ini kaidah yang ketiga. Yang keempat, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhati wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa bitadamman wa biiltizam. Penunjukan nama-nama Allah SWT terhadap zat dan sifatnya bisa dengan cara mutabaqah, makna secara keseluruhan, atau tadammun, makna sebagiannya, awil iltizam, dengan petunjuk penunjukan yang merupakan kelaziman. Kaidah yang kelima, apa yang kelima? Asma Allah SWT ghairu mahsurah. Asma Allah SWT tauqifiyah. Penetapannya harus berdasarkan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Baru yang keenam, asma Allah SWT ghairu mahsurah bi'adadin mu'ayyan. Nama Allah SWT tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu. Adamun penyebutan 99 ini bukan hasr, bukan pembatasan. Kemudian yang ketujuh adalah al-ilhad fi asma'illahi ta'ala wal mailu biha amma yajibu fiha. Dan demikian mula kaedah tentang sifat, ada 7 kaedah. Dan kaedah tentang di dalam memahami nusus-nusus sifat ada 4 kaedah. InsyaAllah diulang-ulang lagi, di murojaah lagi. Sehingga tatkala mendapati apa nusus tentang sifat-sifat Allah SWT bisa diterapkan kaedah-kaedah tersebut. Jadi kita masuk ke al-faslu rabi, pasal yang keempat. Syubhatun wal jawabu anha. Syubhat-syubhat serta bantahannya. Sehingga beliau di sini akan membawakan ada 15 contoh dari nusus, dari dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang dituduhkan kepada Ahlu Sunnati wal Jamaah, bahasanya Ahlu Sunnati wal Jamaah melakukan tahrif. Ahlu Sunnati wal Jamaah tidak memahami nusus sebagaimana zahirnya. Ini tuduhan. Ini syubhat. Qala i'lam anna ba'da ahli ta'wil awrada ala ahli sunnati wal jama'ah syubhatan fin nususi minal kitabi wa sunnah fis sifat. Ketahuilah bahwasannya ada sebagian ahlu ta'wil, ada sebagian mereka-mereka yang memahami nususus sifat tidak sebagaimana zahirnya, yang mereka palingkan dari makna yang sesungguhnya. Mereka aurada ala ahli sunnah, mereka membawakan, memperhadapkan kepada ahlu sunnah syubhat-syubhat tentang nas-nas di dalam Al-Quran maupun sunnah terkait tentang sifat Allah SWT. Idda'a anna ahla sunnah sarafuha an dhahiriha. Mereka menuduh bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah telah memalingkannya dari makna zahirnya. Apa tujuan mereka membawakan syubhat ini? Liyulzima ahla sunnah bil muwafaqah ala ta'wil. Tujuan yang pertama, agar ahlu sunnati wal jamaah menyetujui madhab at-ta'wil. Au mudahana tafih. Atau minimalnya kalau tidak menyepakati, tidak menyetujui, untuk mudahana tafih. Tidak mengingkari, membiarkan mereka-mereka yang melakukan ta'wil. Waqala, dan mereka dari ahlu ta'wil akan mengatakan, kaifa tungkiruna alaina ta'wil ma'awalna. Bagaimana kalian wahai ahlu sunnah kok mengingkari ta'wilan yang kami ta'wilkan? Ma'artika bikum limislihi fi ma'awaltumuh. Sebagaimana kalian juga terjatuh dalam ta'wil pada nas-nas yang kalian ta'wilkan. Ini tujuan sebagian ahlu ta'wil membawakan syubhat-syubhat ini. Jadi tujuannya yang pertama agar ahlu sunnah untuk menyepakati, menyetujui ta'wil, memahami nusus terkeluar dari zahirnya. Dan tentunya ahlu sunnah wal jamaah tidak akan melakukan hal tersebut. Karena sebagaimana telah kita lewati, madhabnya mereka ahlu ta'wil adalah madhab yang batil. Au muhdahana tafih. Atau minimal enggak mengingkari kekeliruan yang ada pada mereka ahlu ta'wil. Maka ini juga tidak mungkin. Ahlul haq la yaskutu anil haq. Ahlul haq tidak akan berdiam diri untuk menyerukan al-haq. Sehingga mana al-ta'wil itu batil, akan dikatakan batil. Tidak mungkin akan didiamkan. Qala wa nahnu nujibu bi aunillahi ta'ala an hadhihi syubhah bi jawabain mujmalin wa mufassalin. Amal mujmalu fayatalakhasu fi syai'aini. Beliau katakan wa nahnu nujibu bi aunillahi ta'ala, dan kita akan menjawab syubhat-syubhat tersebut bi'aunillahi ta'ala dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT an hadhihi syubhah, terhadap syubhat-syubhat yang akan dibawakan oleh mereka sebagian ahlu ta'wil. Bijawabain, dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, jawaban yang mujmal, yang global. Jawaban secara umum. Dan jawaban yang kedua adalah jawaban secara terpinci. Amal mujmalu fayatalakhas fi syai'aini. Adapun jawaban secara global ataupun bantahan secara global terhadap subat-subat yang mereka bawakan, maka bisa disimpulkan pada dua perkara. Ahaduhuma, kesimpulan yang pertama, anna la nusallimu anna tafsir as-salaf laha sarfun an dawahiriha. Ala nusallim, kami tidak menerima, kami tidak bisa membenarkan bahasanya tafsiran para salaf terhadap nas-nas, terlebih khusus nusus-nusus sifat, tafsiran mereka adalah sorfun an dhahiriha, mereka memahami terkeluar dari dhahirnya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin para salaf di dalam mentafsirkan nusus sifat terkeluar dari zahirnya. Karena sebagaimana telah kita lewati, kaidah yang ada pada mereka, ijra'u nusus sifat ala zahiriha, memahami nas-nas sifat sebagaimana zahirnya. Qala fa inna dhahiral kalama yatabaddaru minhu minal ma'na. Maka sungguhnya zahir dari suatu kalam, dari suatu ucapan, dari suatu nas, ma yatabaddaru minhu minal ma'na, adalah makna yang terlintas, yang terdetik dari ucapan tadi. Wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaq wa ma yudaf ilaihi al-kalam. Yang mana zahir dari nusus ini berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Dan demikian pula wa ma yudaf ilaihi al-kalam, disesuaikan juga dengan idhafahnya. Fa innal kalimat yakhtalifu ma'naha bihasabi tarkibil kalam. Maka al-kalimat, kata-kata, ini apa, berbeda-beda makna tatkala tarkib susunannya berbeda. Wal kalamu murakkabun min kalimatin wa jumalin. Dan yang namanya al-kalam ini tersusun dari kata-kata. Dan demikian pula dari jumal, dari kalimat-kalimat. Yadharu maknaha, yang dengan itu akan terlihat maknanya, akan tampak maknanya. Wa yata'ayyanu bidhammi ba'diha ila ba'din, sehingga bisa dipastikan tentang maknanya tatkala digabungkan satu kata dengan kata yang lain, satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Sebagaimana kaidah ini juga telah kita lewati, kaidah yang keempat. Dhahirun nusus ma yatabaddar ila dhihni minal ma'ani. Ini sisi yang pertama atau perkara atau kesimpulan yang pertama. Bahasanya tidak mungkin para salaf di dalam menafsirkan nusus sifat terkeluar dari dhahirnya. Ini tidak mungkin. Karena kaidah yang ada pada mereka adalah ijra'un nususus sifat ala dhahiriha. Hanya saja dhahirun nusus ini sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan susunan kalimatnya, sesuai dengan idhofahnya. Tsanihima, kesimpulan yang kedua. Kalau jawaban yang pertama tadi adalah ala fard mana, tidak terima. Kalau jawaban yang kedua sini ala fadli taslim, kalau seandainya demikian, ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف ببراهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Kesimpulan yang kedua, yang merupakan jawaban secara global, secara umum. Anana lau salamna, sungguhnya kami, kalau seandainya kami menerima, taruhlah demikian. Bahasanya pentafsiran para salaf terkait tentang nusus sifat adalah sorfun antuahiriha. Dimaknakan kepada makna terkeluar dari makna zahirnya. فَإِنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ دَلِيلًا. Maka mereka tatkala memahami nas terkeluar dari zahirnya, maka mereka memiliki dalil. Adanya dalil yang lain yang memalingkan dari makna yang zahirnya. Baik dari dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. إِمَّا مُنْفَصِلًا وَإِمَّا مُتَّصِلًا وَإِمَّا مُنْفَصِلًا. Ima dalil tersebut adalah mutasil, satu hadis pada satu hadis, atau dalam satu ayat, atau ayat yang setelahnya, atau mungfasilan, atau dengan hadis yang lain, atau dengan ayat yang lain. Walaysa limujarati syubhat, bukan semata-mata syubhat, yang tidak ada dasarnya, tidak ada sandarannya. Yas'umuha sarif, yang dianggap oleh seorang yang memalingkannya. Dibarahin waqat iyat, dengan kaedah-kaedah akliyah sebagaimana yang dilakukan oleh mereka ahlu ta'til, ahlu ta'wil. Yatawassalu biha ila nafi, yang dengan menggunakan kaedah-kaedah akliyah tadi, kaedah-kaedah syaitaniyah tadi, ini akan menghantarkan kepada menafikan ma asbathallahu li nafsihi, perkara-perkara yang Allah SWT tetapkan bagi dirinya, baik nama maupun sifat. Fil kitabi, fi kitabihi, dalam Al-Quran atau melalui lisannya Rasul SAW. Sehingga kalaulah seandainya suatu nusus dipalingkan maknai dari dohirnya dikarenakan dalil, maka ini bukan dikatakan tahrif. Akan tapi ini dikatakan tafsir. Maka seperti ini apa? Bukan termasuk tahrif. Bukan termasuk tahrif. Bukan perkara yang tidak diperbolehkan. Qala wa ammal mufassal, adapun jawaban secara terperinci, fa ala kulli nasin, maka berdasarkan setiap dalil, setiap nas, udu'ya au udu'ya anna salaf sarafu an dhahirih, yang dituduhkan para salaf memalingkannya dari mana dhahirnya. Qala wa linumatsila bil amsilati taliyah, maka kita bawakan contoh dengan contoh-contoh sebagaimana di bawah ini, dari contoh-contoh nusus dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang dituduh Ahlu Sunnati wal Jamaah mentahrifnya, memalingkannya dari mana zahirnya. Qala fa nabda bima hakahu Abu Hamid Al-Ghazali an ba'dil Hanabilah. Maka kita memulai dengan menyebutkan contoh nas-nas yang disebutkan dari Abu Hamid Al-Ghazali yang ma'ruf dengan apa? Imam Ghazali. Sahib kitab Ihya Ulumuddin. Termasuk dari seorang yang menggeluti ilmu kalam. Sehingga kitab Ihya Ulumuddin dalamnya apa? Banyak penyimpangan. Sehingga para ulama melarang memperingatkan untuk membaca kitab tersebut. Adapun Imam Al-Ghazali rahimahullah di akhir hayatnya dinyatakan oleh mereka para ulama rujuk kepada akidah salaf. Qala an ba'dil Hanabilah. Al-Imam Ghazali menyebutkan hal ini dari sebagian Al-Hanabilah. Dari orang-orang yang mengikuti mazhabnya Imam Ahmad. Anahu qal, inna Ahmada lam yata'awwal ila fi salasati asya'. Bahasanya dia menyatakan, bahasanya Ahmad, yakni Imam Ahmad, tidak melakukan takwil kecuali pada tiga perkara. Pada tiga hadis. Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Yaitu Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Hajar Aswad ini adalah tangan kanan Allah SWT yang ada di bumi. Bagaimana nanti akan kita lewati hadisnya ini dhaif. Wa qulubul ibad baina usbu'aini min asaibir rahman. Hati-hati para hamba berada di antara dua jemari dari jari-jarinya Allah SWT. Allah SWT tersifati dengan memiliki al-asabi, jari jemari. Nah, tapi laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir, tidak menyerupai jari-jari yang ada pada makhluk. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, wa inni ajidu nafasar rahman min kibalil yaman. Nabi SAW mengatakan, dan sungguhnya aku dapati nafasar rahman, pertolongan ar-rahman, yaitu Allah SWT, min kibalil yaman. Dari arah Yaman. Naqala anhu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Assalamualaikum taala menukilkan hal ini dari ucapan apa? Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali menyebutkan dari Al-Hanabilah. Sebagaimana beliau sebutkan ini dalam Majmu' Al-Fatawa. Wa qala, dan Syaikhul Islam rahimahullah taala mengatakan, hadhihi al-hikayatu kadhibun ala Ahmad. Cerita ini adalah kadhibun ala Ahmad, merupakan kedustaan yang dinamakan, di atas namakan Imam Ahmad. Mana Imam Ahmad tidak melakukan takwil. Tidak melakukan at-ta'wil. Nah, tapi ini adalah kedustaan yang di atas namakan kepada Al-Imam Ahmad. Qala al-misalul awal. Contoh syubhat yang pertama. Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Hajar Aswad ini adalah kanannya Allah SWT yang ada di muka bumi. Ini syubhatnya. Wal jawabu anhu, bantahan terhadap syubhat ini, annahu hadisun batilun. Hadis ini adalah hadis yang batil. La yasbutu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnul Jauzi fi ilal al-mutanahiyah, hadha hadisun la yasih. Berkata Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Ilal al-Mutanahiyah, beliau mengomentari tentang hadis ini, Al-Hajarul Aswad Yaminullah, beliau mengatakan hadha hadisun la yasih, hadis ini tidak sahih. Wa qala Ibnul Arabi, dan berkata Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki Al-Mu'arraf Sunni, Ibnul Arabi yang ada alnya ini apa? Sunni Al-Maliki. Kalau yang Ibnu Arabi, Mulhid Zindik, Sufi. Harus diperhatikan, bedanya ada al dengan tidak ada al. Berkata Ibnu Arabi, hadisun batil la yultafat ilaih. Hadis ini hadis yang batil, tidak perlu untuk ditoleh. Qala Al-Islam Ibn Taymiyyah, ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin la yasbut. Hadis ini kata Sallallahu taala diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang la yasbut. Ai maknanya tidak bisa dijadikan hujjah. Ima rawi-rawinya yang lemah atau bahkan di sana ada rawi-rawi yang muttaham bil kadzib, sehingga hadisnya maudhu, ataupun ilah-ilah yang lain, sehingga tidak bisa disandarkan kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadisnya adalah tidak bisa dijadikan hujjah. Qala wa ala hadza fala hajata lil haud fi ma'nah. Maka berdasarkan hal ini, berdasarkan kedudukan hadisnya adalah hadis yang lemah, yang tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala hajata lil haud fi ma'nah. Maka tidak ada butuhnya kita untuk mendalami tentang maknanya. Qala lakin qala al-Islam Ibnu Taimiyah, wal mashhur ya'ni fi hadha al-athar innama huwa an Ibn Abbas qala al-hajar al-aswad yaminullah fil ard faman saffahahu wa qabbalahu fa ka'annama saffaha Allah wa qabala yaminah. Tapi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wal masyhur, dan yang masyhur, yang terkenal, yang tersebar, yakni fi hadzal asari, tentang asar ini, tentang ucapan al-hajarul aswad yaminullah, innama huwa an Ibn Abbas, datang dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Apa ucapannya Ibn Abbas radhiyallahu anhu? Al-hajarul aswad yaminullah fil ard. Hajar aswad adalah kanannya Allah SWT yang ada di muka bumi. Faman saffahahu wa qabbalahu. Barang siapa yang memegangnya, wa qabbalahu, dan menciumnya. Sebagaimana kita tahu, bagi mereka-mereka yang melakukan tawaf, disyariatkan untuk memegang hajar aswad. Kalau bisa. Dan menciumnya. Kalau bisa. Kalau enggak, untuk mengisyarahkan dengan tangannya. kemudian melakukan hal tersebut. Kemudian berkata Ibn Abbas, faka'annama, maka seakan-akan, seolah-olah, safahallaha wa qabala yaminah, seolah-olah dia bermusafahah, berjabat tangan dengan Allah SWT, dan mencium kanannya. Ini yang datang dari Ibn Abbas. Meskipun awa juga diperbincangkan beberapa ulama tentang kesahihan asar ini dari Ibn Abbas. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa man tadabbara al-lafdha al-manqula tabayyana lahu annahu la ishkala fih. Dan barang siapa yang mentadaburi, memperhatikan dengan seksama, memahami asar yang telah ternukilkan dari Ibn Abbas, tabayyana lahu, jelas baginya, annahu la ishkala fih, bahasanya asar tersebut tidak ada ishkal. Fa'innahu qal, maka sungguhnya Ibn Abbas mengatakan, yaminullah fil ard, kanannya Allah SWT yang ada di muka bumi. Walam yutlik, dan tidak menyebutkan secara mutlak, tapi disebutkan secara muqayyad. Dan hukum lafad yang mutlak berbeda dengan hukum lafad yang muqayyad. Fayaqulu yaminullah, tidak menyatakan apa? Mutlak, yaminullah. Wa hukmul lafzil muqayyad yukhalif hukmul mutlak. Dan hukum lafad yang muqayyad ini berbeda dengan hukum lafad yang mutlak. Sumaqal, kemudian dalam asar itu Ibn Abbas mengatakan, faman safahahu wa qabbalahu, barang siapa yang memegangnya dan menciumnya, faka'annama, dikatakan faka'annama, seakan-akan, seolah-olah, seperti safahallaha wa qabala yaminah, seperti berjabat tangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mencium tangan kanannya. Wa hadza sharihun fi anna al-musafih lam yusafi yaminillahi aslan. Maka lafaz asar ini sangat sharih, sangat jelas bahwasanya seorang yang memegang Hajar Aswad ini tidak berjabat tangan sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Lakin syabbaha biman yusafihillah. Tetapi diserupakan dengan seseorang yang berjabat tangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa awalul hadis wa akhiruhu yubayyinu anna al-hajar laisa min sifatillahi ta'ala. Maka awal hadis atau awal dari asar dan akhir dari asar ini menjelaskan bahasanya al-hajar asfad ini bukan merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa ma'lumun inda kulli akilin, sebagaimana hal ini diketahui bagi setiap orang yang memiliki akal. Tidak mungkin Hajar Aswad adalah sifat bagi Allah SWT. Ini jawaban tentang syubhat yang pertama ini. Tapi ada pun syubhat yang berikutnya, fa insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, biiznillah wallahu a'lam.